belah jiwa. Namamu terukir dalamku, sara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai engkau lambatkan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ini memang betapa manisnya hidup bahagia. Gentlemen, please welcome the performance by Abang DJ.